بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. saudara sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, bapak-bapak para pejabat daerah dan tamu undangan yang kami hormati dan kami cintai, saudara sekalian seiman, perkenankan kami untuk memberikan beberapa kalimat yang mudah-mudahan dari apa yang nanti tersampaikan dan dengan apa yang nanti kita dengarkan bersama, kita harapkan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia ini, dan kita berharap mendapatkan kebaikan pula kelak nanti di hari kemudian. Allahumma taqabbal minna. Tentunya yang penting dan perlu kita ketahui bahwa Allah Tabaraka wa Taala telah memilih hamba-hambanya, siapa yang pantas untuk dipilih untuk agamanya. Karena Allah Subhanahu wa Taala tidaklah memperuntukkan agamanya kepada semua, tetapi Allah pilih dari kalangan hamba-hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, juga Allah memilih siapa mereka yang berpegang dengan agama ini. Tentunya kita hanya pantas untuk mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia-Nya, anugerah-Nya, hidayah-Nya kepada kita dengan keislaman ini. Karena kalau bukan hidayah, karunia dan taufik dari Allah, kita tentunya tidak akan mendapatkan anugerah yang besar ini, yaitu berupa keislaman. Saudaraku hadirin yang kami cintai, kami muliakan, saudaraku seiman, Islam, agama yang mulia, agama yang utama adalah agama sebagaimana namanya, yaitu agama selamat, menyelamatkan, memberikan ketenteraman, memberikan ketenangan. Sehingga wajar kalau disebut agama Islam itu adalah agama salam. Agama Islam adalah agama salam, agama yang mengajak kepada perdamaian. Tetapi lagi nama Allah Subhanahu wa Taala, asma'uhu adalah nama-nama yang indah, namanya adalah As-Salam, namanya adalah As-Salam. Sehingga juga dari karunia dan taufik Allah kepada kita semua, agama Allah, Allah namakan Islam. Kemudian saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengutus nabinya dan rasulnya sebagai kedua dan panutan bagi kita semua. Tentunya sebagai seorang muslim, tidak ada yang tidak mengenal dan tidak ada yang tidak mengimani nabi yang diutus, nabi yang mulia, rasul yang utama, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana segala keberislaman kita, segala amalan Islam kita tidak lepas daripada bimbingan beliau, tidak lepas daripada petunjuk beliau, mulai daripada akidah, kemudian ibadah, kemudian akhlak kita, kemudian yang lainnya dari perkara-perkara yang itu adalah berkaitan dengan keberagamaan dan keislaman, maka tentunya tidak kita dapati dari selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mendapati dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nama rahmat. Rahmat bukan hanya pada diri beliau, tetapi rahmat kepada seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin." Dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-7. Ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kami utus engkau wahai Muhammad tidaklah terkecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Karena itu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sifat rahmat yang beliau diutus dengannya itulah juga sifat Islam. Karena Islam adalah sifat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya, terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gambarannya, Islam agama selamat, Islam agama yang menunjukkan kedamaian, ketenteraman, juga Islam agama rahmat bagi seluruh alam semesta. Karenanya itu, kalau kita berupaya dan berusaha mencari ada agama yang seindah dan sesempurna Islam, tidak akan kita dapatkan. Tidak akan kita dapatkan dimanapun kita akan mencarinya, dimanapun kita akan mengupayakannya, maka tidak akan kita dapatkan agama yang sempurna dan seindah Islam. Karena agama Islam adalah agama yang Allah turunkan dari sisinya, agama yang Allah ridai. Inna dina indallahi al-Islam, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Dan yang lainnya dari ayat yang menunjukkan bahwa agama yang sempurna, agama yang diridai, agama yang dicintai, agama yang indah. Indah, segala aturannya indah, segala ketetapannya indah. Bagaimana tidak? Allah hidayah dari sisi Allah, dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala maha indah, maha indah, dan dia subhanahu wa ta'ala jamal, suka yang namanya keindahan. Kalau dia maha indah, suka yang namanya keindahan, maka agama yang dia turunkan dari sisinya tentunya adalah pula keindahan, adalah pula indah. Itulah Islam, itulah Islam. Maka contoh telah diberikan oleh Nabi contoh telah dicontohkan oleh dia sallallahu alaihi wasallam, juga Islam disebutkan oleh Allah dengan penyebutan yang banyak sebagaimana namanya. Karena itu kita perlu berbangga menjadi seorang muslim. Ishadu bi anna muslimin, persaksikan bahwa saya adalah seorang yang berislam. Bi anna muslimun, bahwa kita adalah orang yang berislam. Bangga dengan keislaman kita, bangga dengan agama kita. Saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena demikian keadaan Islam, maka tentunya kita sebagai muslim perlu mengkaji lebih dalam, perlu mengetahui lebih dalam tentang agama yang Allah turunkan ini, agar tidak terjadi salah persepsi dan tidak terjadi salah paham terhadap Islam. Kita nantinya menyangka itu Islam padahal bukan Islam. Kita mengatakan ini Islam padahal bukan Islam. Karena itu perlu kita mengkaji, mengetahui Islam yang benar, Islam yang terbimbing. Dan dengan apa yang diberikan kepada kita pada hari ini, tema yang amat bagus, yaitu indahnya Islam sesuai dengan apa yang dijalani dan dituntun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Saudaraku sekalian seiman, saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau diutus kecuali pasti mengajari umatnya kepada apa yang baik, kepada apa yang benar. Alhamdulillah, beliau mengajari kepada kita, membimbing kita keberislaman yang benar. Laqad manna manallahu 'alal mu'minina idba'atha fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba min qablu la fi dhalalun mubin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah telah utus nabi dan rasul yang mulia ini sebagai anugerah dan nikmat kepada kaum mukminin, yang tujuannya nabi dan rasul yang diutus ini membacakan ayat Allah, yatru alaihim ayati, membacakan ayat Allah, mengajarkan mereka ayat-ayat Allah, wa yuallimuhumul kitaba, mengajarkan kitabullah, wa yuallimuhumul hikmah, dan mengajarkan kepada mereka hikmah. Yuallimuhumul kitaba wal hikmata, mengajarkan kepada mereka ajaran beliau, yang ajaran beliau, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidaklah beliau berkata dengan hawa nafsu melainkan beliau membimbing dan berkata dengan wahyu. Mengajarkan sunnah beliau, sunnah beliau sebagaimana dikatakan para ulama, sunnah Rasulullah kasafinatun nuh, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti bahteranya Nabi Nuh. Tentunya kita mengenal apa yang terjadi dalam kisah Nuh, yaitu tenggelamnya kaum Nuh karena berpaling dari Nabi Nuh dan tidak mau bersama dengan Nabi Nuh, enggan naik ke bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh. Mereka tenggelam, hancur dan binasa. Maka sunnah, kata para ulama, kita seperti perahu dan bahteranya Nabi Nuh. Siapa yang naik ke dalam sunnah ini, siapa yang naik ke dalam perahu ini, maka dia naja, dia akan selamat. Dia akan selamat. Siapa yang naik ke perahu atau bahtera Nabi Nuh ini, dia akan selamat. Siapa yang berjalan, berpegang dengan as-sunnah, maka dia tentunya selamat. Waman, dan siapa yang enggan naik ke perahu Nabi Nuh, gharika wa halaka, maka dia akan hancur, tenggelam dan hancur binasa. As-sunnah kasafinati Nuh, man rakibaha naja wa man taqallaba anha gharqa wa ahlaka. Kata ulama kita demikian. Sunnah seperti Nabi, perahunya Nabi Nuh, siapa yang naik dia akan selamat. Siapa yang tidak mau naik, siapa yang enggan, maka dia akan tenggelam. Siapa yang berpegang dengan sunnah, mengikuti Nabi kita setelah beliau mengajarkan yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah. Hikmah itu adalah as-sunnah. Berkata Imam Syafi'i Muhammad Ibnu Idris rahimahullahu taala, al-hikmah itu adalah as-sunnah. Setiap kata hikmah di dalam Al-Qur'anul Karim itu adalah as-sunnah. Itu adalah as-sunnah. Maka tugas dan menjadi tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Kitabu dan mengajarkan as-sunnah. Tujuannya agar mereka selamat. Karena wa in kanu min qablu la fi dhalal mubin. Mereka sebelumnya adalah orang-orang yang celaka. Orang-orang yang tersesatkan jalannya. Mungkin hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita tahu dunia jahiliyah sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia dalam keadaan gelap gulita. Bukan karena tidak ada lampu, bukan karena tidak ada penerangan, tetapi gelap gulita dengan apa yang didapatkan dari peradaban mereka. Kemudian Allah utus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keadaan mereka jahiliyah inilah yang dikatakan oleh ayat min qablu la fi dhalal mubin. Mereka sebelumnya dalam keadaan sesat, mereka dalam keadaan menyimpang dari kebenaran, mereka dalam keadaan tidak terbimbing, sehingga yang ada adalah hukum jahiliyah, hukum rimba, yang kuat yang menang, hukum yang tidak berasaskan dengan kebenaran dan keadilan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Qur'anul Karim, mengajarkan kepada mereka bimbingannya yaitu as-sunnah, sehingga mereka pun kemudian bukan lagi menjadi orang-orang yang tersesatkan jalannya, tetapi mereka menjadi orang-orang yang terbimbing dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama tidak ada yang memungkiri, atau kita sekalian tidak ada yang memungkiri, bahwa Islam berjaya atau Islam tegak di hadapan manusia pada waktu itu, di saat berada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena mereka menjalankan Islam yang benar, Islam yang sebenar-benarnya, Islam yang membawa ketentraman, kedamaian, membawa peradaban yang baik dengan bimbingan Al-Kitabu, dengan bimbingan Al-Quran, dengan bimbingan As-Sunnah. Maka tidak ada kebaikan kecuali dibimbing oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kejelekan kecuali diperingatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada di sana perintah beliau menyelisih perintah Allah. Tidak ada ketetapan beliau menyelisih ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama artinya dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, nabi yang mulia ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Tujuannya agar kita mengerti agamanya, tujuannya agar kita mengerti hidayahnya, dan tujuannya agar kita menawarkan kepada manusia kebaikan dan keutamaan Islam. Inilah Islam. Maka barang siapa yang menyalahgunakan keislaman dengan suatu yang tidak tepat dengan namanya, suatu yang tidak tepat dengan diturunkannya atau penurunannya, suatu yang tidak tepat dengan pengutusan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah mengambil jalan tersendiri dan Islam sangat berlepas diri darinya. Inilah yang perlu kita kaji. Inilah yang perlu kita pelajari. Namun tentunya di dalam majlis ini, kita ingin membuka majlis ini untuk menerangkan apa Islam dan bagaimana Islam. Walhamdulillah, sebagian telah kita dengarkan. Nantinya tentunya kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan tadi. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.